yang tidak menginginkan hawanya sesuatu kecuali dituruti. Apapun yang dia inginkan dituruti, itu berarti menyembah hawa nafsu. Dan itu diajarkan oleh mereka untuk memuaskan hawa nafsu. La yahwa syai'an illa raqibahu. Tidak menginginkan apapun kecuali dituruti. Tidak ada hawa nafsu menarik pada apa kecuali diberi. Ini dikatakan dengan menyembah hawa nafsunya, yang diistilahkan oleh mereka, diajarkan dengan kalimat ku tahu yang ku mau, atau dengan kalimat yang penting happy, atau dengan kalimat pokoknya suka-suka gue. Ini kalimat-kalimat ini persis kalimat yang dibahas oleh para ulama, bahwa berarti dia menyembah hawa nafsunya. Dia tidak peduli halal atau haram, dia tidak peduli boleh atau tidak boleh, dia tidak peduli baik atau tidak baik, dia peduli hukumnya bagaimana, gak peduli, pokoknya saya mau, pokoknya saya ingin, yang penting senang. Fahada barakallahu fikum, na'udzubillah, ditawarkan, diajarkan oleh syaitan. Fahada yunafil istiqamah ala tawahid, yang demikian bertentangan dengan tawahid. والله تعالى أعلم بالصواب. نكتفي بهذا القدر بارك الله فيكم. لو ada pertanyaan silakan. Yang mubah-mubah kan? Iya, mubah. Berarti yang haram tolak kan? Yang haram ya. Ini tidak masuk. Tidak masuk. Ini tidak masuk. Ini maksudnya semua dituruti. Semua. Tidak mau peduli hal haram ataupun makruh atau. Seperti ada riwayat Sayyidina Umar melihat salah satu sahabat yang lain membawa daging apa daging apa untuk makan keluarga. Terus. Sungguh, Khalid bin mengatakan tidak sesuatu yang menuruti semua keinginannya, dia akan tidak mendapatkan di akhirat kelaknya. Selama itu mubah, tidak mengapa. Kalau sudah sampai kepada yang haram, tidak boleh. Adapun riwayat Ibn Abbas ketika membeli daging di pasar, tidak menyembelih. Semua bertanya, kamu itu kata gak nyembelih? Iya. Aku ingin mengajarkan pada mereka bahwa ini tidak harus. Iya. Artinya bukan sesuatu yang berkait dengan pembahasan kita. Kalau negatif yang negatif itu ada yang murni negatif, ada yang merupakan jalan pada negatif, ada yang perkara yang melupakan kepada kebaikan. Dia mubah, tapi melupakan, membuat kita lupa dengan perkara-perkara yang lebih afdol dari itu. Karena syaitan itu menggodanya, pertama mengajak kepada kesyirikan, kemudian mengajak kepada dosa besar, kemudian mengajak kepada dosa kecil. Ternyata orang ini soleh banget, diajak dosa kecil aja gak bisa, akan diajak kepada perkara yang makbul untuk meninggalkan yang afdol. Ini mubah, tapi ada yang lebih baik, dia sibukkan dengan ini, ini tinggal. Ini juga menjadi jelek nantinya, bukan zatnya. Zatnya apa? Mubah. Tetapi ketika orang itu sibuk dengan ini, yang lebih baik ditinggalkan. Ya. Asal muasalnya mau main bulu tangkis boleh, mau main pingpong boleh, mau main sepeda juga boleh. Tapi kemudian bikin klub sepeda, kemudian jalan-jalan hampir tiap pekan sana kemari, sudah mulai. Sudah. Iya. Sudah mulai bergeser aktivitasnya. Biasanya aktivitasnya ngaji di sini, sekarang sudah jalan-jalan. Lagi mana lagi jalan-jalan? Olahraga. Olahraga. Kamu main-main. Pengalamannya. Kuatnya masih hidup sampai sekarang. Iya. Ilmunya sudah pengalaman. Segini loh, gampang. Tidak mati-mati. Artinya sudah sekian banyak pengalamannya. Yang lain? Sebelum pesan kopi. Ada suami istri dan itu ribut sampai sampai istri itu mengatakan telah kafir. Terserah. Siapa tu begitu apa siapa? Al-lafzu ala niyatil lafaz. Lafaz itu tergantung niat lafaz suaminya. Lafaz istri sih karena tidak berpengaruh. Mau bilang cerai 1000 kali juga enggak ada pengaruhnya. Tapi suami ketika menyatakan iya, itu apa maksudnya? Kalau dia niat cerai ya cerai. Satu kalah. Kalau aja kan baca tadi ya makanya suaminya harus ditanya, kamu ini meniatkan apa?